Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum, Saudara Lun. Berita sore edisi hari ini Rabu 8 Februari 2017 kembali dibacakan oleh Ahyar dan Kamal. Pencuri kerbau kritis dihajar massa di Benar Meriah. Warga Birin tewas akibat kecelakaan di Pidijaya. Seorang napi rutan Birin kabur dengan memanjat dinding beton. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Rambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Saudara Lun, seorang pemuda diduga melakukan pencurian hewan ternak sapi dan kerbau dihajar massa di Kampung Kute Kering, Kecamatan Bukit, Kabupaten Benar Meriah, Rabu dini hari. Bahkan mobil yang dikendarai tersangka ikut dibakar massa yang tersulut emosi. Dari Benar Meriah, Muslim Arsani melaporkan. Warga setempat Sudirman mengatakan pencurian tersebut terjadi sekitar pukul 3.00 WIB dini hari. Tiba-tiba warga mendengar teriakan maling. Warga langsung keluar setelah pemilik ternak berteriak. Melihat tersangka melarikan diri dengan mobil, warga pun langsung mengejar pencuri ternak tersebut. Setibanya di simpang jalan Bandara Rembele, ternyata mobil pencuri ternak terperosok masuk ke parit. Warga yang tiba di lokasi menarik tersangka dari dalam mobil dan menghajarnya hingga babak belur. Sementara mobil yang digunakan tersangka ikut dibakar massa yang sudah terselut emosi. Saat ini tersangka masih dirawat di Rumah Sakit Munyang Kute dalam keadaan kritis. Kasus tersebut sedang ditangani pihak kepolisian. Saudara Lun, kecelakaan lalu lintas di Gampung Redep, Kecamatan Pantiraja, Pidijaya merenggut jawa warga Kabupaten Birin, NR Binti H. Syekh, 50 tahun. Warga Kampung Tingke, Manyang, Kecamatan Kutablang itu meninggal dunia setelah sepeda motor yang dikendarainya diserempet dengan sepeda motor lainnya Selasa kemarin. Dari Birin, Idris Ismail melaporkan. Kapolsek Pantiraja, Ibtu Mahyuddin mengatakan kecelakaan melibatkan sepeda motor jenis Honda Beat BL3730 LAP dengan sepeda motor Honda Beat B4714 TFS. Saat tiba di lokasi kejadian, Honda Beat yang dikendarai NR Binti Syekh berboncengan dengan INS bersenggolan dengan sepeda motor yang dikendarai MY Bin Rahman, warga Gampung Redep, Pantiraja, Pidi. Akibat kecelakaan ini, NR Bin H. Syekh meninggal dunia di lokasi kejadian. Korban mengalami luka parah akibat benturan keras di bagian kepala. Sementara orang yang diboncengnya mengalami luka-luka. Begitu juga MY Bin Rahman hanya mengalami luka lecet di bagian lengan kanan. Para korban segera dilarikan ke rumah sakit. Insiden laka lantas ini telah ditangani pos lantas Meredu. Kedua kendaraan yang terlibat tabrakan telah diamankan petugas untuk proses hukum lebih lanjut. Saudara Lun, Muhammad bin Agani, narapidana kasus narkotika jenis sabu-sabu, kabur dari Rumah Tahanan Negara Cabang Birin Rabu subuh sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Warga desa Blangsama Gading, Kecamatan Panrah Birin itu hingga kini belum diketahui keberadaannya. Dari Birin, Yusmandin Idris melaporkan. Informasi dihimpun Muhammad kabur menggunakan tali rapia lewat atap dan dinding beton sebelah utara rutan. Saat ia sedang memanjat tali, seorang petugas sempat melihatnya dan berusaha melempar batu. Namun ia berhasil kabur lewat taman kanak-kanak Pertiwi Birin. Petugas rutan dibantu anggota Polsek Kota Juang dan anggota Kodim Birin berusaha mengejar tersangka. Namun Muhammad berhasil kabur dengan sepeda motor yang sudah menunggunya di depan Tika Pertiwi. Kepala Rutan Birin, Sofian mengatakan Muhammad kabur lewat dinding beton sebelah utara, diduga sudah ada yang menunggunya. Karena tali rapia itu dilempar dari luar rutan yang berhasil digunakan oleh tersangka. Muhammad bin Agani merupakan napi kasus sabu-sabu. Ia sudah menjalani hukuman 8 bulan penjara dari hukuman 6,6 tahun penjara. Saat ini petugas gabungan terus mengejar napi yang kabur tersebut. Sedaralun, mantan juru bicara GAM Sofian Daud menyatakan dengan resmi mundur sebagai ketua tim pemenangan Tarmizi Karim Maksalmina Ali, calon gubernur dan wakil gubernur Aceh nomor urut 1. Sofian Daud menyampaikan hal itu saat menggelar konferensi pers di Aula Hotel Perlain, Kota Langsa, Rabu pagi. Dari Langsa, Zubir melaporkan. Sofian Daud mengaku bahwa dirinya mundur sebagai ketua tim pemenangan Tarmizi Karim bukan karena ada perselisihan, tapi karena selama tahapan pilkada berjalan, dirinya tidak dilibatkan. Padahal kapasitas dirinya sebagai ketua tim pemenangan. Selain itu, perbedaan pendapat politik antara dirinya dan Tarmizi Karim juga salah satu alasan Sofian Daud mengambil langkah mundur dari tim Tarmizi Karim menjelang pelaksanaan pilkada tanggal 15 Februari mendatang. Walaupun berbeda pandangan politik, namun Sofian Daud mengaku sudah menganggap Tarmizi Karim sebagai keluarganya sendiri, sehingga pengunduran dirinya itu tidak ada persoalan apapun lainnya. Saat konferensi pers, Sofian Daud juga didampingi Siti mantan kombatan GAM wilayah Aceh Tamiang, Saiful alias Pun, pengurus PNA, termasuk Islamuddin mantan wakil wali kota Sabang. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sedaralun, aparat Polsek Tringgading, PD Jaya Selasa malam membekuk pelaku sindikat penggelapan sepeda motor berinisial FF 18 tahun warga Gampung Tuangklut, Kecamatan Tringgading. Pelaku ditangkap saat berada di rumahnya. Dari PD Jaya, Idris Ismail melaporkan. Kapolsek Tringgading Ibtu Mulyadi mengatakan keberhasilan Polsek Tringgading menangkap pelaku setelah menerima laporan dari Polsek Bandaraya, Banda Aceh. Pelaku FF merupakan salah satu sindikat pencurian dan penggelapan sepeda motor warga Bandaraya. Mendapat laporan itu, personel Polsek Tringgading langsung mengintai tempat domisili pelaku FF di Kampung Tungklut. Setelah dipastikan pelaku FF berada di rumah, polisi segera melakukan penggerebekan dan berhasil menangkap pelaku FF tanpa perlawanan. Kemudian pelaku dibawa ke Mapolsek Tringgading untuk dimintai keterangan. Dalam pemeriksaan, terungkap pelaku merupakan DPU Polsek Bandaraya. Selanjutnya, pelaku FF diserahkan ke Polsek Bandaraya Banda Aceh untuk menjalani proses hukum. Sedaralun, sejak November 2016 sampai saat ini, blanko untuk cetak KTP elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wirin masih kosong karena belum dikirim dari Jakarta. Bagi warga yang membuat IKTP, terpaksa diberikan surat keterangan pengganti KTP. Dari Birin, Yusmandin Idris melaporkan. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Birin, Dr. Andes M. Jafar Majid mengatakan informasi awal pada Januari 2017, blanko IKTP akan tiba di Birin. Namun saat ini, belum tiba dan belum ada kepastian kapan blanko IKTP dikirim dari Jakarta. Menurutnya, kekosongan blanko IKTP terjadi di seluruh Indonesia. Meski belum ada blanko, proses perekaman data terus berlanjut. Saat ini sudah ribuan warga merekam data IKTP tetapi belum bisa dicetak IKTP karena blanko belum ada. Bagi yang belum mengantongi IKTP, Disduk Capil mengeluarkan surat keterangan sementara kepada warga yang membutuhkan. Surat keterangan tersebut sebagai pegangan sementara sebelum dicetaknya IKTP dan memiliki kekuatan hukum yang sama. Sedaralun, masyarakat sekitar Desa Lai Oram, Kecamatan Simpangkiri, Kota Subulus Salam, kaget saat menemukan sosok mayat yang tergeletak di tepi jalan desa setempat Rabu pagi. Belum diketahui penyebab kematian korban. Dari Subulus Salam, Khalidin melaporkan. Kapolsek Penanggalan AKP Dedi Kurniawan mengatakan, mayat tersebut awalnya ditemukan sekitar pukul 7.25 WIB oleh warga pelintas. Mayat bernama Murdalin, 27 tahun, penduduk Desa Lai Oram, Kecamatan Simpangkiri, Kota Subulus Salam ini ditemukan dengan kondisi tertimpa sepeda motor Yamaha Vixion BL3919RE miliknya. Warga segera menghubungi aparat kepolisian. Selanjutnya, polisi bersama warga yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi tubuh korban dari himpitan sepeda motor. Setelah dicek, ternyata korban sudah tidak bernyawa lagi. Polisi akhirnya membawa jenazah korban ke RSUD Kota Subulus Salam untuk divisum. Kapolsek AKP Didi mengatakan berdasarkan hasil visum, ada temuan luka robek di kepala, luka lecet di tangan, dan mata sebelah kiri bengkak. Korban diduga telah meninggal sejak 8 jam sebelum ditemukan. Polisi belum dapat memastikan penyebab kematian korban karena masih dilakukan penyelidikan.